bagaimana hukum sedekah pada bulan Syaban ini yang biasa dilakukan oleh orang awam dengan mengundang rumahnya. Baik. Kalau sekedar sedekah, sedekah tanpa meyakini meyakini sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam agama Islam, seperti ini Syaban misalnya, maka tidak mengapa selama dia tidak mengkhususkan bulan Syaban untuk melakukan sedekah dengan keyakinan tadi. Sedekah biasa untuk memperbanyak amal soleh, maka tidak mengapa dengan cara seperti itu. Adapun kalau dia meyakini bahwa di bulan Syaban, terutama nisfu Syaban, disunahkan untuk memperbanyak amal soleh karena pahala-pahala tertentu, maka tidak diperbolehkan. Hadisnya dhaif. Nah, ini pendapat yang terpilih.